Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita dimudahkan untuk bisa bermajelis di tempat ini untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim mempelajari agama yang mulia ini, mempelajari Alkitab, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari akidah yang sahihah, mempelajari ibadah yang muwafiqah li hadi Rasulillah, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagi seorang muslim, terlebih seorang sunni, salafi, kemudahan untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu adalah nikmat yang sangat besar, yang wajib kita syukuri, dan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya untuk bisa beramal saleh, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan membaca sebuah bab dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis lil Imam Abi Utsman As-Sabuni rahimahullah. Bab yang akan kita baca adalah bab yang berjudul La tudkhalu au la tudkhalul jannatu bi amalin. La tudkhalul jannatu bi amalin. Seorang itu tidaklah masuk ke dalam jannah ya, semata-mata amalan. Jadi seorang hamba, seorang muslim ya, dia tidak masuk ke dalam jannah semata-mata amalan dia. Tidak. Namun seorang itu masuk ke dalam jannah ya, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Pembahasan ini penting. Di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, yang pertama adalah agar kita benar akidahnya tentang masalah ini. Sehingga seorang muslim tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia tidak ujub kalau dia mendapatkan kemudahan untuk beramal soleh, apakah itu amal badan atau amalan harta atau amalan yang lain. Dia tidak ujub ya. Merasa berbangga diri dengan amalan yang bisa dia lakukan ya. Kenapa ikhwatil kiram? Karena amalan yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita. Itu semuanya benar-benar taisir, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Ini yang pertama ikhwatil kiram. Yang kedua, agar kita terselamatkan dari keyakinan yang batil keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang. Dalam hal ini seperti keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah ini mereka meyakini bahwasanya seorang itu masuk ke dalam surga karena amalannya. Jadi amalan itu adalah harga dari jannah. Nilai tukar dari apa? Jannah. Jadi seakan-akan sepadan harganya. Ya. Kalau kita jual beli, kan namanya jual beli itu dikatakan jual beli yang kita merasa ridho kalau harganya sepadan, ya atau tidak? Itu baru kita ridho. Nah, kalau mobil Hijet misalnya, ya, Hijet tahun 85 misal, ya, kondisinya sudah parah, dihargai 100 juta, kira-kira ridho enggak antum? Enggak ridho. Karena tidak seharga. Ya. Akan seharga kalau misalnya harganya berapa? 7 juta misal. Ya, ketemu berapa? 5 juta. Ya, beliau menghargai 5 juta. Enggak ridho dengan 7 juta. Artinya masih ada yang ngenyang gitu loh. Ya. Karena di dalam jual beli itu mesti akan mendapatkan atau berusaha mendapatkan kesesuaian harga. Ya. Saya menjual gelas ini, ya mestinya orang akan menilai berapa sih gelas itu. Saya jual 2.000 rupiah atau 3.000 rupiah. Ah, ini seharga. Berarti uang yang saya terima ini seharga dengan gelas yang saya berikan kepada orang itu. Ini yang namanya iwab, nilai tukar atau pengganti. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu menganggap seperti itu. Waliyadzubillah. Karena di antara keyakinan yang batil, yang juga dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini bahwasanya seorang itu menciptakan amalannya sendiri. Jadi perbuatan dia adalah ciptaan dia. Bukan ciptaan siapa? Allah Azza wa Jalla. A'udzubillah. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini semua yang kita lakukan semuanya adalah makhluk. Makhluknya Allah Jalla wa Ala. Ya. Kita makhluk, perbuatan kita juga apa? Makhluk. Tidak ada di sana kecuali khaliq dan makhluk. Khaliq hanya satu, yaitu siapa? Allah. Naam. Wabillahi taufiq. Ini dua perkara ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kita akan membaca penjelasan atau ucapan al-imam Abu Utsman As-Sabuni yang menyampaikan akidah ahlus sunnah, akidah sahabat dalam masalah ini, akidah para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan juga kita akan membaca keterangan dari Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Qala al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله. Kata beliau, para sahabat, para tabi'in, ahlus sunnati wal jamaah, dan tentunya ini adalah keyakinan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini dan mempersaksikan bahwasanya seorang hamba dia tidak mendapatkan jannah. Seorang tidak akan masuk ke dalam jannah semata-mata karena amalannya baik. Atau ibadahnya adalah ibadah yang paling ikhlas. Ketaatannya adalah ketaatan yang paling bersih. Jalan yang dia tempuh adalah jalan yang diridhai. Jadi masuknya seorang ke dalam jannah bukan semata-mata karena itu. Amalannya yang baik, jalannya yang lurus, bukan. Illa, namun kita meyakini, para sahabat meyakini, ya, dan inilah keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam, an yatafaddalallahu alaihi, seorang masuk ke dalam jannah itu karena fadlun, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujibuha, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam jannah bimannihi, dengan nikmat dari Allah, wa fadlihi, dan keutamaan atau fadl darinya. Naam. Kenapa demikian? Kalau kita mau merenungkan, ya seharusnya demikian kesimpulan kita. Karena id amalul khairil ladzi amilahu lam yatayassar lahu illa bi taysirillahi azza ismuhu. Karena kalau kita mau merenungkan, ternyata amalan kebaikan yang kita lakukan, kebaikan apa saja, kita tidak bisa melakukannya kecuali karena itu kemudahan yang Allah mudahkan untuk kita. Nah, kita tidak bisa hadir di majelis ini, ikhwan, kalau bukan kemudahan dari Allah. Kita tidak mungkin ya untuk bisa melakukan sholat berjamaah di tempat ini kalau bukan karena kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita tidak mungkin mendapatkan hidayah Islam, hidayah di atas jalan sunnah, kalau bukan karena taysir, kemudahan dari Allah. Apa sih kelebihan kita? Ya. Banyak orang lebih cerdas dari kita, banyak orang lebih kuat dari kita, banyak orang yang masa lalunya mungkin lebih baik dari kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, kemudahan kepada kita. Naam. Banyak orang yang nasabnya jauh lebih baik dari kita. Nasab kita dengan nasabnya Abu Lahab lebih bagus mana? Nasab kita dengan nasab orang-orang Quraisy lebih bagus mana? Kan demikian, ikhwan. Ya. Nasabnya Abu Lahab dengan nasabnya Bilal bin Rabah. Jadi bukan semata-mata amalan seseorang, abadan. Namun taufiq minallah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Qala syekhu rahimahullah, falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Kalau Allah tidak memudahkan untuk seseorang, tidak akan ada kemudahan bagi dia untuk beramal. Walau lam yahdihi, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, li fi'lihi, untuk dia beramal soleh, lam yuhda lahu abada. Selama-lamanya dia tidak mendapatkan hidayah. Bijuhdihi wa jaddihi, walaupun dia bersungguh-sungguh, ya, semata-mata karena kekuatannya, tidak bisa. Naam. Allah ingatkan kita semuanya dalam firman-Nya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Walau la fadlullah 'alaikum, kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian. Wa rahmatuhu, kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian. Ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih, yang bisa suci dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan. Ma zaka minkum min ahadin abada, selama-lamanya tidak ada yang bisa bersih kalau Allah tidak memberikan fadl, keutamaan. Walakinallaha yuzakki man yasha, namun dia Allah jalla wa ala ya memberikan kesucian, kebersihan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa qala mukhbiran an ahlil jannah, Allah juga berfirman tentang ahlul jannah, penduduk surga. Ketika mereka sudah masuk surga, apa yang mereka ucapkan ketika berada di surga, ketika mereka berada di jannah? Madza yaqulu, apa yang mereka katakan? Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalimat yang agung, ikhwan. Ahlul jannah, ketika mereka masuk ke dalam jannah, dan kita berharap kita semuanya masuk ke dalamnya, mereka mengucapkan waqalu, dan mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini, untuk beramal soleh sampai kita masuk dalam jannah. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita betul-betul tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa mengikuti jalan yang lurus ini, laula an hadanallah, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Naam. Wa fi ayat siwaha, dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini. Artinya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ayat-ayat seperti ini sudah jelas. Namun kenapa masih ada orang-orang seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya kita itu masuk ke dalam jannah karena amalan kita. Amalan itu adalah harga dari jannah. Kenapa masih ada orang yang mengatakan bahwasanya kita ini beramal ya karena kita mampu melakukan, bukan karena taisir kemudahan dari Allah. Kita sendiri yang menciptakan. Ini keyakinan batil. Naam. Ini yang telah disebutkan oleh beliau, Syekh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah. Baik, kita baca keterangan ya, penjelasan dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan, Syekh Rabi, hadza min aqaidi ahli sunnah. Ini di antara keyakinan-keyakinan, di antara i'tiqadnya ahli sunnah yang wajib kita yakini. Taib. Dan keyakinan ini berdasarkan dalil. Sampai Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih, qala Rasul alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, lan yadkhula ahadun aljannah bi amalihi. Ini sabda Nabi. Jadi bukan judul yang dibuat oleh penulis, tidak. Nabi mengatakan demikian. Nabi mengatakan lan, sekali-kali tidak. Yadkhula ahadun aljannah. Sekali-kali tidaklah seorang itu masuk ke dalam jannah bi amalihi, semata-mata karena apa? Amalannya. Jadi amalan itu bukan ya sesuatu yang apa namanya memasukkan seorang ke dalam jannah, semata-mata amalan. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Ya, karena Rasul amalannya yang terbaik, yang paling ikhlasnya dalam amalan beliau, yang paling benarnya dalam amalan beliau, yang paling istiqomahnya dalam amalan beliau, yang paling kuat imannya adalah beliau. Beliau bisa melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Beliau bisa mendengar apa yang kita tidak bisa apa? Mendengar. Datang malaikat Jibril, ya, ada di situ Khadijah. Khadijah tidak lihat. Rasul mengatakan, ya Khadijah, ada Jibril, ini Jibril, ya, menyampaikan salam kepadamu. Ya. Beliau Isra Mi'raj, melihat apa namanya keagungan Allah Azza wa Jalla, langit pertama, langit kedua. Beliau berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah, berjumpa dengan para nabi, para rasul. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, kisahnya Nabi Yusuf, ya, kita tidak pernah ketemu Nabi Yusuf. Kita membaca Adam, tidak pernah ketemu Nabi Adam. Namun Nabi alaihi salatu wassalam, yara ma la nara, melihat apa yang kita tidak melihat. Beliau pernah berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Musa. Bahkan terjadi perbincangan antara beliau dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau mendengar langsung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Beliau mendengar langsung perintah Allah jalla wa'ala ketika beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau mengimami para nabi dan rasul semuanya di Baitul Maqdis. Yani tidak ada yang bisa mencapai keimanan seperti keimanannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu pun ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wala anta, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Engkau masuk dalam jannah bukan karena amalanmu ya Rasulullah. Bukan semata-mata amalan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala ana, demikian pula saya. Sama. Nah, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Tidaklah aku masuk ke dalam jannah kecuali karena Allah menganugerahkan, melimpahkan, meliputkan rahmatnya dan keutamaan darinya. Ya. Jadi beliau sendiri mengatakan tentang diri beliau. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sehingga yang seperti ini hendaknya menjadikan kita berusaha untuk tawadhu lillah. Merendahkan diri kita kepada Allah, ya, tidak memandang apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang besar. Nah, alhamdulillah kita bisa beramal, kita bersyukur, dan kita berharap semoga Allah menerima amalan kita. Itu yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Berusaha untuk mengikhlaskan amalan, berusaha untuk menyempurnakan amalan. Nah, kata Syekh Rabi, fa'anta la tadkhul al-jannah bi'amalik. Maka ingatlah, kamu, kita ini, la tadkhulul jannah, tidak masuk dalam jannah bi'amalik, semata-mata amalanmu. Wa innama anta tatasabbab ba'da tawfiqillahi lak. Namun yang kamu lakukan di dunia ini adalah kamu berusaha mendapatkan keriduan Allah, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah Allah, dan itu pun dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Wal jannatu innama hiya fadlun minhu ala ibadih jalla wa ala. Dan surga itu tidak lain adalah fadl, keutamaan dari Allah. Naam, hatta al-anbiya, sampai pun para nabi, para rasul, dan yang paling agungnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mengatakan, saya tidak masuk dalam jannah semata-mata karena amalan, tetapi rahmat Allah, fadl, keutamaan darinya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Karena memang nikmat Allah itu, kata Syekh Rabi, li'anna ni'amallah la yastati'u ahadun an yukafi'aha. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, tidak ada seorang pun yang bisa membalasnya. Tidak ada yang bisa. Beda kalau orang berbuat baik kepada kita, kita bisa balas. Mungkin bisa lebih baik, kan demikian. Ya. Orang ngasih pinjaman kita 100 ribu, ya, suatu saat karena kita ingat dia membantu di saat sulit kita, kita bawa sembako seharga 200 ribu. Bisa kita membalas lebih apa? Baik. Nah, urusannya dengan manusia. Tetapi kalau sudah muamalah dengan Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk ya membalas apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Naam, kita tidak bisa bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Kalaupun kita bisa bersyukur, kata para ulama, syukur kita itu perlu disyukuri lagi. Yakni nikmat kita bisa bersyukur itu nikmat dari Allah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Lihada, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salah satu zikirnya beliau mengatakan, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa ya memujimu dengan pujian yang sesungguhnya. Itu Nabi. Sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Berikutnya Syekh Rabi, beliau mengatakan, wal amalu sababun. Jadi perlu diingat bahwasanya amalan yang kita lakukan hanyalah sebab. Sebab kita mendapatkan rahmat Allah, sebab kita mendapatkan fadlun minallah. Walaisa samanan lil jannah. Sekali lagi, amalan itu bukanlah harga dari surga. Bukan harga dari jannah. Nah, karena kalau kita bandingkan ya, jelas tidak sepadan. Seberapa lama kita beramal di dunia ini? Dari sisi waktunya saja sudah tidak ketemu. Kita diberi oleh Allah umur ya 60 sampai 70 tahun. Ini umur umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit dari umat ini yang melebihi 70 tahun. Nah, kurang dari 50 tahun banyak juga yang meninggal. Nah, banyak orang yang meninggal faja'ah. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Meninggal faja'ah tiba-tiba. Nah, kita diberi umur 60 tahun misalnya. Sudah terkurangi 15 tahun sebelum bulugh, sebelum balik. Tersisa 45 tahun. 45 tahun untuk kita beramal. Ya, sudah dikurangi dengan tidurnya kita. Mungkin sepertiganya atau setengahnya. Ya. Taib, misalnya kita tidur sepertiganya, ya. Berarti 20 tahun ya. Ya, mungkin 20 tahun sudah dikurangi 20 tahun. Kita tidur ternyata lama, 20 tahun. Kalau sehari 8 jam, ya berarti sepertiga. Umur 60, ya. Nah, kalau bayi jangan ditanya ya Pak. Ya. Tidurnya bisa berapa jam. Ketemunya apa yang kita lakukan untuk beramal, tidak lama. Tetapi balasan yang Allah berikan, yaitu jannah, bukan sebanyak umur itu. Seorang beramal setahun, apakah balasan Allah atas orang ini dimasukkan ke dalam jannah selama setahun? Tidak. Dimasukkan ke dalam jannah abadal abad, selama-lamanya. Nah, kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati. Semuanya ada. Semua yang diinginkan ahlul jannah ada. Tidak ada keinginan ahlul jannah yang tidak terpenuhi. Apa inginnya ada. Apapun yang diinginkan. Itu saja tidak bisa kita bayangkan. Betapa besarnya nikmat jannah. Itu saja. Kenikmatan ahlul jannah. Apa yang dia inginkan semua ada. Nah. Beda dengan dunia yang serba terbatas. Kadang punya keinginan namun tidak mampu untuk mewujudkan. Ya, terbatas. Jadi dari sini saja ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, amalan itu jelas bukan apa? Harga dari jannah. Karena amalan yang kita lakukan tidak lama di dunia ini, ternyata balasannya adalah selama-lamanya. Kemudian kita lihat lagi, amalan yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah taisir, kemudahan dari Allah azza wajalla. Kemudahan dari Allah, semata-mata kemudahan dari Allah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi demikian ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya amalan itu adalah sebab, walaisa samanan, dan bukan harga dari apa? Jannah. Bikhilafi ma ya'taqiduhul mu'tazilah. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang mu'tazilah. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang mu'tazilah, di mana mereka meyakini annal jannata hiya samanun lil amal. Orang-orang Mu'tazilah mereka ya meyakini bahwasanya jannah itu adalah seharga dengan amalan. Jadi amalan itu adalah nilai tukar dari jannah yang dia rasakan. Naam. Dan ini tentunya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah ya, sesuatu yang menyelisih keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menyelisih Alkitab dan juga menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral ikhwati ikhwah rahiman rahimakumullah. Kemudian di dalam syarah ya, di dalam syarah apa namanya? Ini, ya. Naam. Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali ya, membahas sebuah masalah yang lain. Naam. Yaitu bahwasanya kita tidak mempersaksikan seorang sebagai ahlul jannah, tidak bisa memastikan fulan min ahlul jannah. Taib. Tidak boleh kita mengatakan dan memastikan fulan min ahlil jannah. Kecuali dengan apa? Dalil, kan demikian. Kita tidak bisa mengatakan Abu Bakar fil jannah dengan pasti. Kecuali karena ada dalil. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kan demikian. Bisa kita mengatakan itu. Karena ada dalil. Nah. Dan biasanya orang mengatakan seperti itu, kenapa? Karena melihat amalan orang itu sepertinya baik, kan demikian ya. Orang kalau sudah melihat ada orang yang baik, kadang keprucut. Kue ahlul jannah kue namanya. Kue ismul busurga jelas. Ya, kadang ada yang seperti itu namanya. Ya. Nah. Dan apalagi kalau kita berbicara keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang sufi, ya, seakan-akan sudah memastikan bahwasanya syekh tariqahnya adalah ahlul apa? Jannah. Seakan-akan sudah mesti. Ya. Pak kiai mesti mlebu surga. Kita ini sebagai muridnya manut baik, ibarat gerbong. Angger lokomotifnya tekan nang stasiun, gerbongnya yang mesti tekan nang stasiun. Pokoknya manut baik. Sampai seperti itu kiai. Ini syekh tariqah mesti masuk surga. Nah, taib. Jadi tidak bisa dan tidak boleh seorang itu kagum dengan amalan seseorang kemudian dia menganggap, oh ini mesti orang masuk surga. Tidak bisa. Nah, karena orang yang amalan baik pun yang sudah jelas-jelas baik, kita meyakini bahwa seorang masuk dalam surga itu bukan karena apa? Amalannya, semata-mata amalannya tidak. Tapi betul-betul fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Dan kita tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang. Tidak tahu. Naam. Oleh karena itu para sahabat terheran ketika dalam sebuah peperangan, ya, ada seorang yang subhanallah pemberani luar biasa. Pemberani dalam medan peperangan, selalu di depan, membunuh musuh ini itu dan seterusnya. Ketika ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba Nabi mengatakan huwa min ahli nar. Dia termasuk penduduk neraka. Heran ini sahabat. Saya melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Seorang yang pemberani, seorang yang dia berjihad, posisi di depan, menebaskan pedangnya, banyak dia bunuh musuh-musuh dalam peperangan. Tetapi ternyata Nabi mengatakan huwa min ahli nar, dia termasuk dari penduduk neraka. Tentu Nabi menyampaikan itu berdasarkan apa? Wahyu. Kita kan hanya melihat zahir. Kita tidak tahu batin seseorang. Sahabat ini mengikuti ini orang dari belakang. Dia perhatikan, kenapa ya? Ada apa? Terus berlangsung peperangan itu, diikuti. Sampai ternyata orang ini roboh, terjatuh dalam keadaan luka-luka demikian banyak. Musuh sudah banyak dia bunuh, namun dia juga mendapatkan sekian luka. Dari pukulan pedang, dari tusukan tombak, dari panah, macam-macam. Dia terjatuh, tersungkur, tidak mampu lagi berdiri. Ya, ternyata dia tidak sabar. Dia ambil pedangnya, dia balik pedangnya, dia arahkan yang tajam kepada ulu hatinya dan dia jatuhkan tubuhnya. Famata, dia pun mati dalam keadaan yaqtul nafsahu, membunuh dirinya. Nah, orang ini, sahabat ini kemudian bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Betul kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Inilah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Jadi kita tidak mempersaksikan seorang itu naam sebagai ahlul jannah, ya. Tayib, kecuali ketika ada dalil yang mengatakan fulan min ahlil jannah. Ya. Nah, maka kita katakan orang yang Rasul mengatakan dia termasuk ahlul jannah, kita katakan ahlul jannah. Abu Bakar fil jannah. Umar bin Khattab fil jannah. Utsman bin Affan fil jannah. Ya. Ali bin Abi Thalib fil jannah. Dan berikutnya 6 orang yang juga termasuk dari al-Asyarah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Mujarrah. Ini ahlul jannah. Al-Hasan bin Ali fil jannah. Al-Husain bin Ali fil jannah. Fatimah fil jannah. Aisyah fil jannah. Khadijah fil jannah. Ukashah bin Mihsan fil jannah. Imra'atun Sauda, wanita hitam yang di masa Rasul terkena penyakit kejang, ya. Dikatakan oleh sebagian surah bahwasanya dia ini terkena gangguan jin, sehingga sering apa namanya kejang, sering kejang, sakit-sakitan. Sampai wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ini saya sering kejang ya Rasulullah. Taib, doakan agar penyakit saya ini disembuhkan oleh Allah." Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada wanita ini, diberi pilihan, tentunya ini wahyu dari Allah. "Kamu saya doakan ya, sembuh dan kamu akan sembuh. Atau kamu tetap seperti ini. Isbir, isbiri, bersabar. Walakil jannah, dan kamu dijamin jannah." Nah, disuruh milih. Sembuh tapi belum jelas ya, akhirnya, atau sakit-sakitan tetap seperti ini namun dijamin jannah. Ya, memilih yang kedua. "Ya Rasulullah, saya memilih sakit ya Rasulullah." Nah, "Tetapi ini atakasyaf, tetapi saya selalu terbuka auratnya ya Rasulullah ketika saya kejang. Tolong doakan agar tidak terbuka aurat saya ketika saya kejang." Nah, di situ Nabi mendoakan ya wanita ini dan dikabulkan oleh Allah. Wanita ini cukup panjang umurnya, yakni setelah Rasul wafat masih hidup dan sering kejang. Ya, kejang, tapi subhanallah enggak pernah terbuka apa namanya auratnya. Dikabulkan doa Rasul. Seperti sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik kalau beliau berkata kepada murid beliau, tabi'in atau yang lain, beliau mengatakan, "Maukah aku tunjukkan seorang wanita ahlul jannah?" Itu orangnya, ditunjuk langsung. Berani memastikan. Karena Rasul telah memastikan. Sebagaimana kita juga memastikan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, Allah telah ridha kepada mereka. Umuman, secara umum, para sahabat Allah telah meridhai mereka. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. "Nashhadu liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah." Kata Syekh Rabi, kita mempersaksikan liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Kita mempersaksikan ya, apa yang Rasul mempersaksikan, orang ini adalah ahlul jannah. Kal asyarah al-mubasyarina bil jannah. Seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, wa ka Tsabit bin Qais. Dan seperti Tsabit bin Qais. Nah, seorang sahabat yang suaranya keras. Suaranya keras. Orang kadang pembawaan demikian, suaranya keras. Ya. Dan turun surat Al-Hujurat. Nah, yang melarang untuk mengangkat suara di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Karena kalau mengangkat suara di hadapan Nabi, amalan akan gugur. Begitu turun ayat surat Al-Hujurat, sahabat ini Tsabit bin Qais bin Syammas ketakutan. Sampai beliau menyangka, "Ini ayat untuk saya ini. Mesti saya, siapa lagi kalau bukan saya?" Karena beliau kalau bicara suaranya keras. Dan di atas suaranya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dia pun tidak ke masjid. Di rumah menangis, sedih. Nah, ya. Nabi mencari, mana ini Tsabit, tidak kelihatan. Dikabarkan ya Rasulullah, dia di rumah. Nah, sedih ya Rasulullah. Turun ayat ini. Nah, menyangka ayat itu adalah untuk dirinya. Maka dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyampaikan, ayat itu bukan untuk dirinya, bahkan dia dijamin apa namanya jannah. Nah, itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita pun mempersaksikan Tsabit bin Qais fil jannah. Taib, wa ahlul Hudaybiyah. Ahlul Hudaybiyah, sahabat yang ikut perang Hudaybiyah. Alal umum, secara umum, tidak kita sebutkan satu persatu. Karena Nabi pernah mengatakan, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang berbaiat kepadaku tahta syajarah. Yani baiatur ridwan. Ketika perang apa? Hudaybiyah. Jumlah mereka kurang lebih 1.500 orang. Nabi mengatakan tidak ada seorang pun di antara mereka ini yang masuk ke dalam neraka. Insyaallah. Artinya mereka masuk ke dalam jannah. Maka kita pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul. bahwasanya tidak ada seorang pun dari sahabat yang ikut perang Hudaybiyah masuk dalam neraka. Tidak ada seorang pun. Kalau tidak masuk dalam neraka, yakni masuk dalam ada jannah. Nah, demikian pula Ahlu Badrin. Ahlu Badr yang berjumlah kurang lebih 315 orang. Ya. Nah, dan di antara Ahlu Badr itu ada yang bahkan Nabi mengatakan, ya, engkau masuk dalam Ahlul Jannah atau engkau termasuk Ahlul Jannah. Ya. Yaitu kisah seorang sahabat yang masih membawa beberapa butir korma. Ya, dia makan, dia kunyah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha ka ardis samawati wal ard." Cepatlah kalian bangun, bangkit untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi. Kata sahabat ini, "Bakhin, bakhin." Kalimat bakhin, bakhin itu kalimat yang menunjukkan takjub. Kata Nabi, "Ya fulan, ya. Kamu mengatakan bakhin, bakhin. Apa yang menyebabkan kamu mengucapkan bakhin, bakhin?" "Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah." "Iya." Nah, saya ingin masuk ke dalam jannah ya Rasulullah. Rasul mengatakan, "Anta minhum," kamu termasuk dari mereka. Begitu dia tahu dia termasuk ahlul jannah, korma-korma yang masih dia pegang diletakkan di bawah. "Ya Rasulullah, kalau saya harus makan ini, innaha lahayatun tawilah. Ya Rasulullah, kalau saya harus menghabiskan korma-korma ini, terlalu lama hidup saya ya Rasulullah." Dia pun maju berperang, ya, sampai dia kemudian mati syahid. Naam. Wabillahi taufiq. Bahkan, ya, seluruh sahabat insyaallah yaghlibu ala dhannina, ya, kita memiliki dhan, persangkaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya masuk ke dalam jannah karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan wa'adallahu al-husna," dan semua, yakni semua sahabat, ya, Muhajirin, Anshar, ya, Allah janjikan masuk ke dalam jannah. Yang masuk Islam sebelum fath atau masuk Islam sesudah fath, semuanya dijanjikan jannah sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kalau kita melihat ada orang yang memiliki amalan yang baik, ya, yang ada adalah harapan, ya, doa. Kita punya harapan besar, huwa min ahlil jannah. Tidak memastikan. Taib. Mungkin kita melihat ada saudara kita yang meninggal, ya, di hari Jumat misal. Di akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ini amalan baik. Seorang ditutup dengan ucapan yang baik. Ya. Kita punya harapan besar, namun tidak bisa memastikan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah. Taib. Walaupun seorang juga awalnya mungkin berbuat jelek dan seterusnya, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ajak agar akhir hidupnya mengucapkan kalimat ini. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menjenguk seorang pemuda Yahudi, ya, di saat sakitnya, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islamlah kamu, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, di akhir-akhir hayat, ya, pemuda ini betul-betul taufik dari Allah. Ya. Kalau dilihat awal hidupnya, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika Allah memberikan kebaikan, memberikan hidayah, ada sebab, ya, sebab untuk dia mendapatkan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi hidayah Allah. Datang Nabi alaihi salatu wassalam kepada pemuda ini, kemudian mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian keluar dari rumah pemuda ini seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari apa? An-nar, dari api neraka. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, berkata Syekh Rabi Ibn Hadi dalam syarah mengomentari ayat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni, yu'akkidul mu'allif ma yaqulu min anna at-tawfiq lil 'abdi innama huwa min Allah 'azza wa jalla wa laysa min indi nafsihi. Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah menegaskan kembali bahwasanya taufik, ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk beramal soleh, innama huwa minallah, tidak lain itu semuanya adalah dari Allah, kemudahan dari Allah. Walaysa min indi nafsihi, bukan dari kekuatan dirinya. Faqala jalla wa ala, maka Allah berfirman, faqala, ingatlah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 21, Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Dan kalau bukan karena fadl, keutamaan dari Allah atas kalian, dan kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada seorang pun yang bisa bersih, suci selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha, namun Allah jalla wa ala membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu samiun alim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Waqala mukhbiran an ahlil jannah, Allah juga mengabarkan tentang ahlul jannah di dalam surat Al-A'raf ayat 43. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Dan mereka ahlul jannah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidak mungkin dulu kami mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kami. Yakni maksud ayat ini kata Syekh Rabi, al-hidayah fadlun minallah, hidayah itu adalah fadl, keutamaan dari Allah. Wadukhulul jannah, dan masuknya seorang ke dalam jannah juga fadlun minallah, keutamaan dari Allah. La yarji' hadha ila amalika salih wala ila ghairihi, semuanya ini baik itu hidayah atau masuknya kita ke dalam jannah, bukan semata-mata amalan solehmu. Tidak kembali kepada amalan solehmu. Wa innama maraddu dhalika kullihi fadlullah, namun semuanya itu kembalinya adalah fadlum minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu yatafaddala alaika bil iman, maka sungguh dialah yang telah memberikan keutamaan kepadamu berupa iman. Wal hidayah, dia pula yang memberikan kepada kamu hidayah. Wa taufiq, dia pula yang memberikan kepada kamu taufiq, kemudahan untuk selalu beramal soleh. Wal istiqamah, dia pula yang memberikan kepada kamu istiqamah. Wa kama yatafaddal alayka bihadhil asya' aydan, anta la yastahiqul janna bihadhil asya', wa innama tastahiqquha bimannihi wa fadlihi wa rahmatihi azza wa jalla. Sehingga kesimpulannya, masuknya seorang ke dalam jannah itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ikhwatil kiram beberapa pembahasan yang bisa kita baca dari keterangan Syekh Rabi. Masih ada beberapa keterangan yang lain, namun apa yang beliau sebutkan sudah cukup barangkali. Kan di akhir pembahasan beliau menutup dengan mengingatkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah tidak memalingkan hati-hati kita dari hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami dan anugerahkan kepada kami rahmat darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah al-wahhab, zat yang maha memberi nikmat anugerah kepada hamba-hambanya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.